نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Masyaallah muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala. Qala ma'alif rahimahullahu taala bab qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan nama-nama yang baik itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang baik tersebut. Al-Ayah. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan nama-nama yang baik al-asma'ul husna adalah nama-nama Allah SWT yang kebaikannya yang paling tinggi, yang puncak dari kebaikan tersebut. Fad'uhu biha, maka mintalah kalian kepada Allah SWT dengan menyebut nama-nama tersebut dan bertawassullah dengan menyebut nama-nama yang baik bagi Allah SWT. Apakah itu berupa doa tentang ibadah atau doa masalah? Berdoa di dalam beribadah atau permintaan di dalam permasalahan-permasalahan yang dia butuhkan dari kebutuhan di dunia maupun di akhiratnya dengan menyebut nama-nama Allah SWT yang baik. Wa dzalika ay yahtima matlubahu bima yunasibuhu min al-asmaul husna, yaitu dengan cara seseorang tatkala berdoa ini dia menutup dengan menyebut nama asmaul husna. Kayaku sebagai seseorang menyatakan rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim, ya rab, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafur, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun, ar-rahim, dan zat yang maha penyayang. Rabbighfirli, ighfirli dengan ghafur, irhamni dengan ar-rahim, dengan menyebut nama Allah SWT al-ghafurur rahim. Disesuaikannya, minta ampunan ikhfirli, yaitu dengan menjawab Allah yang maha pemaaf, irhamni, minta agar dirahmati, maka dengan menyebut nama Allah dengan Ar-Rahim, Zat yang Maha Kasih Sayang. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah atau berpalinglah dari orang-orang yang berdebat dan menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayajzauna ma kanu ya'malun, maka orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan mendapatkan apa yang dia lakukan dari penyimpangannya dalam menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tentunya nanti akan dipelajari lebih dalam, yaitu di dalam mempelajari at-tauhid asma wa sifat. Qala Syarih rahimahullah taala asharhul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yuhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita di dalam ayat ini, anna lahu asma'an balagat fil hasan ghayatahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang kebaikannya memuncak, nama yang terbaik. Wa anna lahu min kulli sifatil kamal wa alaha wa akmaluha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang zat yang mempunyai seluruh sifat-sifat yang sempurna dan zat yang mempunyai sifat-sifat ketinggian dan kesempurnaannya dari nama dan sifat tersebut. Thumma yurshiduna anna tawassala ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita berwasilah tawassul. Tawassul itu menggunakan sesuatu perantara, namanya tawassul, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna. Wa nas'aluhu biha, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama yang baik. Hatta yakuna dzalika ahra bil ijabati, sampai nama tersebut tentunya lebih pantas, lebih mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita ini kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kita mintai adalah zat yang mulia, zat yang tinggi, sehingga sepantasnya kita ini apa, memuliakan, meninggikan, memuji zat yang kita mintai. Dan memang segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini juga berlaku ya, kebiasaan misalnya di masyarakat kita, seseorang yang meminta dengan apa, mungkin dengan merendah, dengan apa, menyebut kebaikan, wah kau seorang yang dermawan, ya kan, misalnya kau orang yang kecukupan, sedangkan kami orang miskin, kan? Biasa seperti itu ya. Maka tentunya orang yang disebut seperti itu, dia lebih terketuk hatinya untuk memberikan. Terlebih-lebih Allah SWT zat yang maha sempurna, zat yang maha tinggi, zat yang maha kaya, zat yang memang pantas untuk dipuji dan disebut-sebut kebaikannya. Wa aqraba summa ya'muruna, dan tentunya dengan menyebut, berdoa dengan nama-nama yang baik, menyebut nama-nama Allah SWT yang baik, ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT yang pantas, yang selalu dipuji-puji dan diminta. Summa ya'muruna an natajannaba ahlal ilhadi wa tahrifi. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang merubah-rubah. Pada nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT yang mulia. Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka memaknai nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT tidak sebagaimana mestinya. Allah SWT zat yang maha alim, yang berilmu, namun dimanai Allah tidak berilmu. Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang, dimanai Allah tidak maha. Mereka menyimpangkan. Dan nanti kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Allah sebenarnya banyak berarti. Sedangkan Allah SWT satu, tidak boleh kita ini menyebut-nyebut nama-nama Allah SWT, menjadikan konsekuensi bahwasanya Allah SWT ini zatnya sangat banyak, ya ini, ya itu, ya ini, ya itu. Maka itu termasuk dari orang-orang yang menyimpangkan makna-makna Asma'ul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah SWT. Al-Alim, ya, kalau Al-Alim, Allah SWT zat yang maha alim, ya nanti berarti manusia juga alim, berarti sama berarti dengan manusia, sehingga mereka apa, tidak mau menyebut nama Allah SWT, memaknai iman Allah SWT sebagai alim, orang zat yang berilmu, ini menyamai manusia. Masyur Srimah Rahimahumullah, maka tentunya perkataan-perkataan seperti ini tentunya dari orang-orang yang memang salah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Karena seandainya sama dalam penyebutan, ya kan, Al-Alim, Allah bersifat alim, berilmu, manusia juga berilmu, tentunya berbeda. Ilmunya Allah SWT berbeda dengan ilmu manusia. Ilmunya manusia ibaratnya setitik air, sedangkan ilmu Allah SWT seluas langit dan bumi. Berbeda. Karena Allah SWT zat yang maha segalanya, sedangkan manusia adalah zat yang lemah, makhluk yang lemah, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan zat Allah SWT. Walaupun penyebutannya sama, namun hakikatnya berbeda. Manusia juga alim, tapi Allah SWT zat yang maha alim. Karena ilmu manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yatawal 'andahum bi annahu sayujazihim yaumal qiyamati 'ala ilhadihim wa tahrifihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah-rubah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan siksa yang keras yang pedih nanti di hari kiamat. Qala syarra rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, isbatul asma'il husna lillahi. Ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai nama-nama yang baik, puncak yang terbaik dari nama-nama tersebut. Kalau Allah SWT alim, puncak dari berilmu. Ar-Rahim, puncak dari zat yang berkasih sayang. Asaniyah yang kedua, masyri'atu at-tawassuli ilallahi bi asma'ihil husna. Yang kedua, disyariatkannya untuk bertawassul, berwasilah dengan berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT dengan menyebut nama-nama yang baik, yaitu asma'ul husna. Seperti tadi, Allahumma ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika ya rahmar rahimin. Dan contoh yang lain-lainnya. As-salisah wujubu hajaril mulhidina fi asma'illahi wa sifatihi idza ayyasa min islahihim. Yang ketiga, wajibnya untuk menjauhi orang-orang yang menyimpangkan makna-makna nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT tidak sebagaimana mestinya. Dan jika memang kalau tidak sanggup untuk memperbaiki mereka, orang-orang yang menyimpangkan tersebut, maka jauhilah, tinggalkanlah. Mereka agar tidak mempengaruhi penyimpangan mereka, agar tidak mempengaruhi kesesatan mereka di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah tahrimul ilhadi bi asma'illahi wa sifatihi. Haramnya menyimpangkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Minal ilhad, dari penyimpangan-penyimpangan. Tasmiyatillahi bima lam yusammi bihi nafsahu. Yaitu dengan menyebut, memberikan nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dirinya, ya kan. Misalnya seperti orang-orang jahiliyah, ya kan. Menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Al-Aziz dirubah menjadi Al-Uzza. Sehingga ada berhala Uzza. Uzza itu dari Al-Aziz, disimpangkan. Al-Manat dari Al-Minnah. Sehingga tidak boleh. Atau Banyak sekarang orang memaknai bahwasanya segala sesuatu yang disembah itu bisa disebut Allah. Siapa saja yang menyembah sesembahan-sesembahan, yaitulah Allah itu. Apakah menyembah patung atau menyembah manusia? Dengan alasannya apa? Karena Allah SWT bisa menyatu dengan makhluknya. Ini enggak apa-apa menyembah patung misalnya, karena Allah SWT menyatu dengan patung tersebut. Makanya sebenarnya batil, membuat penyimpangan-penyimpangan terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Au nafyima asbathahu li nafsihi minal asma'i was sifat, atau meniadakan apa yang telah Allah SWT tetapkan bagi diri Allah SWT dari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sebagaimana orang Jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Allah alim namun tidak alim, Allah rahim namun tidak rahim. Maka ini meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil bab, kesan ayat ini terhadap bab Hasudalatul ayatu ala tahrimil ilhadi fi asma'i wa sifat, di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana mestinya, nama-namanya yang disimpangkan. Munasabatul ayati li tauhid, kesun ayat ini terhadap tauhid. Hasu haramatil ayatu ilhada fi asma'i wa sifatih, di mana ayat ini mengharamkan untuk bersikap menyimpang, menyimpangkan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT. Minal ilhadi tasmiyatil makhluk bi asma'illah, yaitu dengan memberikan nama-nama makhluk dengan nama-nama Allah SWT. Menamai seluruh sesembahan-sesembahan dinamai dengan Allah. Maka ini bentuk penyimpangan. Wa tasmiyatullahi bi asma'il makhlukin, atau menamai nama Allah SWT, menamakan, dinamakan kepada para makhluk, ya, seperti berhala-berhala dinamai Allah. Nah, ini bentuk penyimpangan. Bahada syirkun, maka perbuatan seperti ini adalah kesyirikan bi asma'illahi wa sifatihi, kesyirikan di dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mula hadat, sebagai perhatian al-ula alif yang pertama, maratibu ihsa'i asma'illahil ladhi biha yadkhulul mu'min al-jannah wa yasalasa ahaduha ihsa'u al-fadhiha wa'adadiha wasani fahmu ma'aniha wa madkhuliha wa salis du'auha du'auhu biha. Peringkat dari jumlah nama-nama Allah SWT atau orang-orang yang berusaha untuk menghafal nama-nama Allah SWT, yaitu dengan mengamalkan dan menyebut-nyebut nama Allah SWT, ini juga menjadi sebab akan masuknya seorang mukmin ke dalam surga. Antara lain yaitu dari tiga perkara. Yang pertama, ishal al-fatihah. Seseorang berusaha untuk menghafal lafaz-lafaz Asmaul Husna. Tentunya hanya, bukan hanya sebatas menghafal saja, namun diterapkan di dalam tatkala dirinya berdoa. Tatkala dirinya berdoa, kemudian selalu menyebut nama-nama Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menghafal jumlah-jumlahnya. Yang kedua, dengan memahami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Yaitu dengan memahami makna-makna Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya. Asalis, yang ketiga, du'a'uhu biha. Yang ketiga, meminta, memohon kepada Allah SWT dengan menyebut Asmaul Husna baik Allah SWT. Maka ini juga termasuk dari wasilah perantara menyampaikan seorang mukmin ke dalam surga. Menjadi apa? Menjadi amalan yang terpuji. Ba yang kedua, ba'du asma'illah yajuzu itlaquhu alaihi. Mufradan kal hakim wa maqtarinan ma'a ghairihi ka as-sami'il basir. Wa ba'du asma'i la yajuzu itlaquha 'ala Allahi illa muqtarinan bima yuqabiluhu kadarin nafi' li'anna al-kamal la yasulu fi hadzal naw'. Sebagian nama-nama Allah SWT ini boleh menyebutkan dengan secara mutlak, yaitu satu-satu, seperti Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Ini boleh seseorang untuk menyebut satu-satu, atau menyebut dengan muktarinan, dengan double, seperti As-Sami'ul Basir. Boleh langsung ya hayyu ya hayyul ya qayyum, ya Sami'ul Basir, ya Ghafurur Rahim. Ini menyebut dengan double, maka boleh. Dan sebagian nama-nama Allah SWT juga tidak boleh disebut secara mutlak satu-satu, kecuali harus bersamaan dengan yang lain, dengan lawannya. Misalnya Ad-Dharin Nafi', sifat Allah SWT Ad-Dhar An-Nafi', Zat yang bisa memberikan bahaya dan juga Zat yang bisa memberikan manfaat. Sehingga apa? Tatkala menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala Ad-Dhar, ini harus disertai dengan An-Nafi', lawan dari sifat tersebut. Ad-Dhar, Zat yang Maha memberikan bahaya, dan An-Nafi', ya Zat yang Maha memberikan kemanfaatan. Sehingga penyebutnya harus double, Ad-Dhar An-Nafi'. Tidak boleh Ad-Dhar saja, ya. Zat yang Maha memberikan bahaya saja tidak, namun harus disertai dengan lawannya agar nafi. Li anna kamala la yahsulu fi hadzal naw' asma'i illa muqtarinan ma'a ma yuqabiru, karena tidaklah kesempurnaan nama Allah SWT tidak bisa tercapai dari jenis ini seperti adzharun nafi', kecuali harus menyertakan dari lawannya. Adzhar zat yang maha memberikan bahaya, kemudian langsung disusul dengan an-nafi', zat yang maha memberi manfaat. Kadzukuri dzar wahdah la yakunu madhan illa idza zakarta ma'anafi', seperti penyebutan Allah yang maha memberikan bahaya, kalau disebut ini saja maka tidak menjadi sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang memuji Allah SWT, kecuali jika engkau sebutkan lawannya an-nafi', yaitu zat yang maha memberikan manfaat. Sehingga tatkala kita menyebut adzar nafi', langsung dua, tidak boleh satu. Kemudian jim al-qa'idatu fil asma'i wa sifatihi antutlaqa ala Allahi minal asma'i wa sifati ma atlaqahu ala nafsihi wa atlaqahu ala rasulihi wa tungfi anhu ma nafahu an nafsihi au nafahu anhu wa taskutu amma sakata Allahu anhu wa rasuluhu. Dan kaidah atau kaidah di dalam nama-nama dan sifat Allah SWT secara mutlak, bahwasanya nama-nama dan sifat Allah SWT itu dimutlakkan atas zat Allah SWT dan dimutlakkan atas Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga peniadaan ini apa yang ditiadakan oleh Allah SWT dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedangkan yang lainnya dibiarkan dari apa yang Allah SWT biarkan dari penyebutan tersebut, dan juga dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak boleh ya menambah-nambah atau mengurang-urangi nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Adal la yajuzu yustaka minal af'alil lati akhbarallahu biha an nafsihi isman wa yu'addu bil asma'il husna kasani wal fa'il wa qad ghalaqa man fa'ala dzalik. Kemudian yang sebagai perhatian adalah tidak bolehnya seseorang membuat cabang-cabang dari nama-nama yang Allah telah sifatkan untuk dirinya, kemudian digabungkan kepada asmaul husna seperti as-sani al-fa'il. As-sani ini apa? Yang membuat, al-fa'il yang melakukan. Sedangkan as-sani dan fa'il ini bukan termasuk dari nama-nama yang baik atau bukan nama usul, bukan asmaul husna. Sehingga tidak boleh digabungkan ke dalam asmaul husna, maksudnya tidak boleh kita berdoa kemudian menyebut dengan as-sani wal fa'il, enggak usah. Kemudian ha lil ilhadi khamsatu aqsamin. penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah ini ada tiga, ada lima macam. Ahaduha tasmiyatul asnami bi syai'in minal asma'illahi ka tasmiyatihim allas minal ilah. Yang pertama itu menamakan patung-patung dengan sesuatu dari nama-nama Allah SWT, maka tidak boleh. Seperti menamakan patung dengan alat. Yang alat ini asalnya dari al-ilah. Al-ilah yaitu sesembahan, kemudian disimpangkan menjadi alat, yaitu untuk memberikan nama sebuah patung, tidak boleh. Wasaniha dan yang tasmiyatullah bima la yaliku bijalalihi kata tasmiyatin nasara lahu aban wa tasmiyatul al-falasifatu la lahu fa'ilah. Yang kedua, penamaan Allah SWT yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT, yaitu tidak boleh kita menamai Allah SWT, memberikan sifat kepada Allah SWT yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Seperti seorang Nasara memberikan nama kepada Allah SWT sebagai Bapak. Orang-orang Nasrani kalau menyebut Allah jadi apa? Tuhan Bapak. Tidak boleh. Kalau tuh ada Tuhan Bapak berarti nanti ada Tuhan Ibu, ya. Sedangkan Allah SWT bukan Bapak dari seseorang. Nanti ada Tuhan Anak, ya. Nanti Isa dinamai Tuhan Anak, Maryam dinamai Tuhan Ibu. Nah, ini adalah termasuk penyimpangan. Atau orang-orang filsafat menamai Allah SWT sebagai zat yang ilah fa'ilah. Wasalisuha wasuhu bima yata'ala anhu wa yataqaddasu minan naqais. Kakali Ahbas al-Yahudi annahu istirahu yaum sab. Yang kedua, menyifati Allah SWT dengan sifat-sifat yang tidak semestinya. Mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat yang seperti perkataan orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Allah SWT itu istirahat di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu Allah istirahat. Maka ini adalah termasuk apa? Perkataan yang mengurangi nama-nama dan sifat Allah SWT. Rabi'an yang keempat, ta'tilu asma'illahil husna an ma'aniha baca hada hakka ikiha kakali ba'til jahmiyah sami' bila sam'in hayyun bila hayatin, yaitu meniadakan nama-nama Allah SWT yang baik, dia ditiadakan namanya dan ditiadakan hakikatnya. Seperti kelompok jahmiyah, mereka menyebut bahwasanya Allah SWT zat yang maha mendengar namun tidak mendengar. Sami bila sama, Allah SWT mendengar tapi tidak mendengar. Allah hidup tapi tidak hidup. Maka yang seperti ini termasuk dari penyimpangan. Khamisuha yang kelima, tasbihu sifatillahi subhanahu bisifati khalqihi walhaqu an yasbita lillahi asman asma'an wa sifatin aliyatan min musyahabatil makhlukin. Yang kelima, termasuk penyimpangan adalah menyamakan, menyerupakan sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat makhluknya. Padahal yang benar adalah bahwasanya Allah SWT menetapkan sifat-sifat dan nama-nama kepada Allah SWT ini tidak sesuai atau tidak serupa dengan makhluknya. Tatkala Rasulullah SAW menyatakan yang zilu rabbuna ila sama'i dunya sulusul aisil akhir, Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian orang memaknai turunnya seperti apa? Ya seperti pesawat atau gimana lah seperti itu, atau seperti burung. Maka yang sebenarnya tidak boleh menyerupakan sifat Allah SWT dan makhluknya. Turunnya gimana ya? Ya kira-kira ya seperti burung seperti itulah. Tidak boleh. Karena hakikat Allah SWT tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran manusia. Ada iblis mengetes dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu orang alim. Iblis menyerupai kakek-kakek. Bertanya kepada seorang ahli ibadah, saya mau tanya, bagaimana seandainya kalau langit, bumi, lautan, gunung ini kalau diletakkan ke dalam telur, apakah Allah bisa berkuasa memasukkan langit dan bumi seluruh beserta isinya, lautan gunung, ke dalam telur? Maka orang ini bingung, bisa enggak ya, berkuasa enggak ya? Maka dia menjawab tidak. Maka iblis ini apa, menengok kepada pasukannya, orang ini gampang diganggu. Kemudian datang lagi seorang alim bertanya dengan pertanyaan yang sama, gimana ya seandainya kalau langit dan bumi ini, gunung lautan diletakkan ke dalam telur, apakah Allah SWT mampu berkuasa? Maka orang-orang tersebut menjawab, bahkan lebih kecil dari telur pun Allah SWT mampu. Maka iblis menengok kepada tentaranya, ini saya ini kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pentingnya kita mengetahui ma'rifatullah, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengetahui tentang kekuasaan Allah SWT, agar kita tidak digelincirkan oleh para setan. Wallahu taala bismillah barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.